Fama'na qawluhu ta'ala Rabbul alamin Rabbul alamin Fa inna Rabba subhanahu wa ta'ala huwal khaliqul mujidu li'ibadih al-qa'imu bitarbiyatihim wa islahihim al-mutakaffil al-mutakaffilu bisilahihim bisalahihim min khalqin wa rizqin wa afiyatin wa islahi dinin wa dunyah wal ilahiyah qawnul ibad yattakhidunahu subhanahu mahbuban ma'luhan wa yufridunahu bil hubbi wal khawfi wal raja wal ikhbati wat taubah wan nadri wat ta'ah wat talabi wat tawakkuli wa nahwi hadhil asya fa inna tauhida haqiqatuhu an taral umura kullaha minallahi ta'ala ru'yatan taqta'ul iltifat anil asbabi wal wasa'id fala taral khaira wasyar illa minhu ta'ala وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده والتأله من عباده له سبحانه كما أن الرحمة هي الوسيلة بين hiyal waslah bainahum wa bainahu azza wa jalla. Nah, beliau mengawali kitab ini dengan menyebutkan makna beberapa kalimat atau definisi. Definisi dari beberapa istilah. Di sini ada Rabb, di sini ada Al-Ilah, nanti juga ada Al-Malik. Beliau awali itu dengan menyebutkan definisi dari berbagai kalimat ini karena pemahaman kita tentang kalimat ini kita butuhkan ketika kita mempelajari tauhid. Kalimat ikhlas, kalimat tahlil la ilaha illallah, di situ ada kalimat ilah. Nanti juga ada kalimat Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ada kalimat Rabb di situ. Sehingga kita perlu fahami terlebih dahulu istilah-istilah ini maknanya apa. Beliau mengawali dengan kalimat Rabb. Dan kalau kita perhatikan beliau di sini menyampaikan dalil-dalil yang familiar di telinga kebanyakan orang. Contoh misalnya beliau menyampaikan dalil yang ada dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanti enggak lama kemudian beliau akan membawakan dalil dari surat An-Nas. Ya, dari surat Al-Falaq. Dan ini perlu kita teladani saat kita berdakwah. Selama kita bisa membawakan dalil yang familiar, maka bawakanlah dalil yang familiar. Familiar di sini maksudnya adalah sering mereka dengar, sering mereka baca. Apalagi kalau bukan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dari surat-surat itu saja kalau kita kupas, kita bisa menjelaskan tauhid. Dari surat-surat itu saja. Sehingga enggak usah terlalu bangga ketika kita bisa membawakan dalil yang banyak tapi jamaah tidak paham. Ya. Bukan berarti enggak boleh pakai dalil yang belum familiar, boleh. Tapi prioritaskanlah dalil-dalil yang familiar, yang mereka sudah hafal. Sehingga mereka betul-betul sadar bahwa, oh ternyata perilaku saya keseharian itu belum sesuai dengan apa yang saya baca setiap hari. Nah, ini jadi sarana introspeksi diri mereka. Ya. Beliau mengawali dengan definisi Arab. Bahwa Ar-Rabb itu artinya adalah Al-Khaliq, Al-Mujid, Al-Qa'im Bitarbiyati ibadihi wa islahihim. Rabb itu kaitannya dengan Allah mengadakan manusia, Allah menciptakan mereka, mengatur mereka, merawat mereka, menanggung kehidupan mereka berupa rizki dan yang lainnya. Itulah Rabb. Jadi Rabb ini adalah sifat-sifat ketuhanan. Ya, sifat-sifat ketuhanan. Tuhan itu ya harus menciptakan. Tuhan itu ya harus memberi rizki. Kalau tidak bisa menciptakan dan memberikan rizki, itu namanya bukan Tuhan. Tuhan itu harus bisa menciptakan, memberi rizki, mengatur alam semesta. Itulah makna yang dikandung dari kata Ar-Rabb. Maka tauhid rububiyah itulah tauhid yang terkait dengan sifat-sifat ketuhanan Allah. Jadi seorang hamba harus meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, pengatur alam semesta, pemberi rizki. Itulah yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Setelah itu kemudian beliau berpindah kepada menjelaskan makna ilah. Ya. Yang dari kata ilah itulah kemudian ada istilah tauhid uluhiyah atau tauhid ilahiyah. Apa maksudnya? Maksudnya al-ilahiyah atau al-uluhiyah adalah ketika para hamba menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Ya. Karena ilah itu artinya ma'luh. Ma'luh itu artinya ma'bud. Ma'bud terjemahannya disembah. Sehingga sering kita sampaikan kalimat tahlil la ilaha illallah itu terjemahan yang pasnya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ibadah apa saja yang perlu kita persembahkan kepada Allah? Semua ibadah. Contohnya wa yufridunahu bil hubbi, apa al-hubb? Cinta. Wal khawfi, takuf, roja, harapan. Al-ikhbat, apa di situ di bawah? Al-khusyu', ya, at-taubah, an-nadhru, at-ta'ah, dan seterusnya. Ini semua ibadah harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan di sini tentang hakikat tauhid. Fa inna at-tauhida haqiqatuhu an tara al-umura kullaha min Allah taala. Tauhid itu adalah ketika kita merasa bahwa semuanya itu dari Allah. Kita hidup dari Allah. Kita bisa makan itu dari Allah. Kita bisa hadir di sini itu dari Allah. Kita bisa punya ilmu itu dari Allah. Fala tara al-khaira wasyarra illa minhu ta'ala. Sehingga kita bisa merasakan bahwa apapun yang terjadi, yang baik maupun yang buruk, itu dengan takdirnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita kecelakaan itu dengan takdir Allah. Kita dapat rezeki itu dengan takdir Allah. Kita bisa hadir di sini itu dengan takdir Allah. Kita gagal hadir di sini itu juga dengan takdir Allah. Seluruh kebaikan dan keburukan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa buahnya kalau kita sudah meyakini ini? Wa hadzal maqamu yuthmiru tawakkul. Kalau orang sudah meyakini ini, maka akan menghasilkan tawakkul. Apa tawakkul? Tawakal kita kepada Allah. Segala sesuatu kita gantungkan kepada Allah. Wa tarka syikayatil khalq. Tidak gampang ngeluh kepada sesama makhluk. Ya. Kenapa? Karena makhluk enggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah paham bahwa segala sesuatunya itu ditetapkan oleh Allah, maka kita pun akan semakin jarang untuk ngadu, ngeluh kepada manusia. Sebagaimana yang dicontohkan oleh ayahnya Nabi Yusuf. Siapa? Nabi Ya'qub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ketika ditegur oleh anak-anaknya karena nangis terus, maka dijawablah oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku itu kalau ada rasa sedih, ada rasa galau, itu ngadunya sama Allah. Kenapa dia, beliau bisa seperti itu? Karena beliau yakin kebaikan, keburukan itu dengan takdir Allah. Nabi Yusuf bisa hilang itu dengan takdir Allah. Beliau berpisah dengan Nabi Yusuf dengan takdir Allah. Kembalinya Nabi Yusuf juga dengan takdir Allah. Makanya beliau lapornya cuma sama Allah. Itulah samarah. Itulah buah ketika orang bertauhid. Nah sekarang mari kita lihat, ketika kita sudah khatam kitab tauhid, sudah selesai belajar tauhid, muqarrar tauhid, apa itu sudah muncul atau belum? Atau dikit-dikit ngadunya sama orang, dikit-dikit ngadunya sama orang. Berarti kita belum dapat samarahnya. Kita belum dapat buah dari tauhid yang kita pelajari. Semakin tinggi tauhid seseorang, maka dia akan semakin mengadukan seluruh permasalahannya kepada Allah. Ngadunya gimana? Doa. Angkat tangan. Minta apa-apa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada makhluk. Ya. Kemudian beliau sampaikan, wa idza arafta dzalika fa'lam anna ar-rububiyyata minhu ta'ala li ibadihi wa ta'alluha min ibadihi subhanah. Perbedaannya antara rububiyah sama uluhiyah apa? Rububiyah itu dari Allah buat siapa? Makhluk. Kalau uluhiyah itu dari makhluk untuk Allah. Itu bedanya. Rububiyah itu adalah Allah kepada makhluk. Allah menciptakan makhluk. Allah memberi rezeki kepada makhluk. Allah merawat, melindungi para makhluk. Itu rububiyah. Kalau uluhiyah dari siapa? Makhluk kepada Allah. Makhluk sholat untuk Allah. Makhluk puasa untuk Allah. Makhluk berdoa kepada Allah. Itu bedanya antara uluhiyah dengan apa? Rububiyah. Nah. Wa'lam anna anfusal a'mal wa ajallaha qadran anfasa anna anfasal a'mal wa ajallaha qadran tauhidullah ta'ala wa yru anna tauhida lahu kishran al-kishrul awwal an taqula bilisanik la ilaha illallah wa yusamma hadzal qaul tauhidan wa huwa munaqidu litaslisil ladzi ta'taqiduhu an-nasara وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره وجهره سره جهره جهره القشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به وهذا هو توحيد عامة الناس ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى ثم يقطع الالتفات عن الوسائط وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. Nah. Kemudian beliau menjelaskan di sini bahwa tauhid itu punya kulit dan punya isi. Qishr itu artinya apa? Kulit. Isi itu artinya isinya kayak buah. Jadi buah itu, jeruk itu ada apanya? Ada kulitnya, kemudian ada isinya. Semangka ada kulitnya, ada isinya. Salak ada kulitnya, ada isinya. Tauhid, kata beliau, ada kulitnya, ada isinya. Sebagian ulama tidak setuju dengan istilah ini. Sebagian ulama tidak setuju dengan istilah kulit dan isi. Ya. Karena seakan-akan itu mengesankan kulit itu enggak enggak penting. Ah, itu cuma apa? Kulit saja, belum sampai kepada isinya. Sebenarnya kalau kita merenungkan, kulit ya penting atau tidak? Penting. Ya. Antum dikasih jeruk yang sudah terbuka dengan yang masih ada kulitnya. Merasa nyaman untuk makan yang masih ada kulitnya. Oh ya, masih terjaga, kira-kira seperti itu. Makanya dari situ muhakkik kitab ini di bawah itu memberikan catatan kaki bahwa yang dimaksud dengan kulit dan isi ini adalah sesuatu yang sifatnya lahiriah, yang kelihatan, dan sesuatu yang sifatnya batiniah, yang tidak kelihatan. Dan kita tahu persis di dalam agama kita itu ada ibadah yang kelihatan, ada ibadah yang tidak kelihatan. Ya. Ada ibadah yang lahiriah, ada ibadah yang batiniah. Kalau seperti itu insya Allah tidak ada masalah kalau itu yang dimaksud. Tauhid itu kulitnya apa, luarnya apa? Ucapan la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu kan sesuatu yang lahiriah, kelihatan, terdengar. Ya. Dan memang seorang muslim itu harus mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah penting atau tidak? Sangat penting sekali. Wong itu kunci orang masuk Islam. Ya, sehingga keliru kalau dianggap kulit itu tidak penting. Kulit itu penting. Ya. Cuman kulit saja cukup atau tidak? Tidak. Makanya beliau di sini membawakan bahwa kulit itu selain ada kulit luar, ada kulit dalam. Kulit dalam apa? Kulit dalam itu yang memahami makna dari kalimat tersebut. Jadi orang itu kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, enggak cukup, dia harus berusaha untuk memahaminya. Dan ini tentu tidak selaras atau tidak seperti yang kita lihat di masyarakat. Banyak di antara masyarakat yang fasih untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi ketika ditanya artinya apa, banyak yang gede-gede atau menerjemahkan tapi terjemahannya kurang pas. Ya. Atau menerjemahkan terjemahannya betul, akan tetapi belum mengaplikasikannya. Itu adalah kulit. Baru kemudian beliau bicara lubab. Lubab itu isinya. Isinya tauhid apa? Isinya tauhid tadi sudah kita jelaskan. Isinya tauhid sudah kita jelaskan. Yaitu ketergantungan seorang hamba kepada Allah. An yaral umura kullaha minallah thumma yaqta'ul iltifata 'anil wasa'it. Ketika seorang hamba menggantungkan seluruh urusannya hanya kepada Allah. Seandainya dia melakukan asbab, berikhtiar, maka ketergantungannya itu bukan kepada sebabnya. Apakah ahli tauhid itu tidak minum obat? Minum atau tidak? Minum. Apakah ahli tauhid kalau haus tidak minum air? Minum. Apakah ahli tauhid kalau lapar enggak makan? Makan. Apakah ahli tauhid kalau pengen anak enggak? Enggak nikah? Nikah. Akan tetapi ketergantungan mereka bukan kepada sebab tadi. Ya, nikah nikah, makan makan, minum minum. Ya, berobat berobat, tapi ketergantungannya, ketergantungan pengen sembuh, ketergantungan yang pengen kenyang, ketergantungan pengen hilang rasa dahaganya, ketergantungan pengen punya anak, itu semuanya dia serahkan kepada Allah. Itulah lubabnya tauhid. Itulah intinya tauhid ketika seorang hamba hanya menggantungkan seluruh urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketergantungan hati, ketergantungan itu di dalam apa? Hati. Makanya tauhid tadi ada kulit, ada apanya? Ada isinya. Bisa enggak ujuk-ujuk orang dapat isi kalau enggak pakai kulit? Hah? Bisa atau tidak? Ya enggak, butuh proses semuanya. Kalau misalnya bisa, kenapa Rasulullah SAW mengajak kaum musyrikin untuk mengucapkan La ilaha illallah? Semuanya butuh proses. Diajarin dulu kalimat La ilaha illallah, cara mengucapkannya bagaimana, setelah cara mengucapkannya bagaimana, dijelaskan artinya apa. Setelah dijelaskan artinya, kemudian ada aplikasinya, penerapannya dalam kehidupan keseharian bagaimana. Jadi tauhid itu adalah sebuah sesuatu spesial yang membutuhkan waktu untuk merealisasikannya. Sampai kapan? Sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dakwah sampai wafatnya tetap memprioritaskan yang namanya tauhid. Bahkan beberapa saat menjelang beliau wafat masih beliau wanti-wanti masalah tauhid. Mengawali dakwahnya dengan tauhid, menutup dakwahnya dengan tauhid. Karena menanamkan tauhid di dalam jiwa itu butuh proses yang panjang. Jadi jangan antum pikir daurah 3 hari terus jadi apa? Ahli tauhid yang sempurna. Belum. Itu semuanya butuh proses. Apalagi tauhid itu bukan cuma wacana yang dipahami. Tapi tauhid itu adalah sebuah keyakinan yang harus diaplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Nah. Wa yakhruju an hadha at-tauhid ittiba'ul hawa. فكل من اتبع هواه فقد أخذ هواه معبودة. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وإذ تأملت أربت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه وهذا التوحيد مقام الصديقين. نعم. Kemudian beliau menjelaskan bahwa tauhid ini ada yang merusak. Tauhid ini ada yang merusak. Apa yang merusak tauhid? Ittiba'ul hawa. Apa ittiba'ul hawa? Mengikuti hawa nafsu. Boleh enggak mengikuti nafsu? Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Salah satu yang merusak tauhid mengikuti hawa nafsu. Apakah boleh mengikuti hawa nafsu? Boleh atau tidak? Boleh. Gimana? Katanya merusak tauhid. Mengikuti hawa nafsu itu berlevel-level. Disebutkan di salah satu syarah kitab ini. Jadi kitab ini sudah disyarah. Ya. Yang sampai ke tangan kami ada dua. Mungkin ada yang lain. Yang pertama adalah karya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Judulnya Fathur Rabbil Hamid bi Syarhi Tajridit Tauhidil Mufid. Ini yang pertama. Karya Syekh Ar-Rajihi. Yang kedua karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Judulnya Ifadatul Mustafid fi Syarhi Tajridit Tauhidil Mufid. Ini yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan rata-rata beliau-beliau ini mensyarah kitab ini dalam kajian seperti ini. Setelah selesai kajian dia apa kan? Ditranskrip sama murid-muridnya. Ya, rata-rata seperti itu. Syekh Utsaimin hampir seluruh kitabnya seperti itu. Jadi beliau punya kajian berpuluh-puluh atau beratus-ratus seri. Kemudian murid-muridnya berbakti kepada gurunya dengan mentranskrip ceramah-ceramah beliau untuk dijadikan buku. Di dalam kitab Fathur Rabbil Hamid, ya, dalam kitab Fathur Rabbil Hamid dijelaskan bahwa mengikuti hawa nafsu itu tidak satu level. Ada yang sampai level syirik, berarti ini bukan hanya merusak tauhid tapi menghancurkan tauhid. Level berikutnya ada yang sampai level menjerumuskan kepada dosa besar. Kepada dosa besar. Ini berarti menghancurkan atau merusak. Merusak kesempurnaan tauhid. Anda mengikuti nafsu yang sifatnya mubah. Sifatnya mubah. Mubah di sini bahasa Indonesia, bukan mubah di sini bahasa Arab, bukan bahasa Jawa. Kalau mubah bahasa Jawa itu sia-sia. Nah, mubah di sini maksudnya mubah bahasa Arab. Terjemahannya apa? Boleh. Terjemahannya boleh. Jadi mengikuti nafsu itu ada yang sampai level syirik. Yang sampai level syirik itulah yang dicontohkan di dalam kitab Tajridi Tauhid. Ya. Di situ disebutkan wa idza ta'ammalta 'arafta anna 'abida as-sanami lam ya'budhu innama 'abada hawahu. Kalau engkau perhatikan, para penyembah berhala sejatinya mereka bukan menyembah berhala tersebut, tapi mereka menyembah hawa nafsu mereka. Kenapa bisa demikian? Wa huwa mailu nafsihi ila dini abaihi fayattabi'u dzalikal mail. Karena rata-rata mereka menyembah berhala karena mengikuti ajaran nenek moyangnya. Hawa nafsu dia mendorong dia untuk setia kepada ajaran nenek moyang. Sehingga ketika ada orang kasih nasihat kepada dia, itu enggak benar, ya, enggak sesuai dengan ajaran Islam, dia akan menolak, bahkan akan naik pitam, akan marah. Bisa-bisanya masa Mbah Kakung salah, jangankan Mbah Kakung, para ulama saja bisa keliru, bisa benar, apalagi Mbah Kakung, apalagi Mbah Putri. Mereka sama kayak manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Ya. Jadi ini, itulah contoh mengikuti nafsu yang sampai level syirik. Yaitu ketika seorang didorong oleh nafsunya untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bukan hanya merusak tauhid, ini sudah sampai apa tadi? Menghancurkan tauhid. Level berikutnya apa tadi? Menjerumuskan kepada dosa besar. Apa contohnya? Contohnya ketika seorang didorong oleh nafsunya untuk melakukan dosa-dosa besar. Berzina, ya, memakan riba, berjudi, ya. Ini didorong oleh nafsunya untuk melakukan dosa besar. Macam-macam, nafsu itu kan anu licik, ya. Setan licik. Karena punya utang yang banyak, sudahlah, pasang nomor satu aja, pasang togel satu aja. Nanti kalau sudah dapat, sudah selesai. Ya. Nanti kalau kamu sudah pasang nomor itu, utang semuanya lunas. Ya. Itulah bisikan apa? Syaitan, bisikan nafsu. Ya. Kan yang penting niatnya baik. Yang penting apa? Niatnya baik. Nanti lama-lama zina pun niatnya baik. Kasihan ada janda kesepian, ya, perlu ditemani, niatnya baik. Nanti korupsi juga niatnya baik. Kita kan ingin memberi nafkah kepada anak dan istri. Bahaya kalau sudah bicara dosa itu dialasani dengan apa? Niat yang baik. Itu mengikuti nafsu itu. Sejatinya mengikuti nafsu. Riba, ya, dan seterusnya. Ya. Ini mengikuti nafsu tapi levelnya tidak sampai syirik. Anda mengikuti nafsu yang sifatnya apa tadi? mubah. Contohnya, contohnya makan. Ya. Antum gimana akan menikmati makan kalau nggak punya nafsu? Ya. Apalagi selain makan? Hah? Menikah. Gimana punya anak kalau gak ada nafsu laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki? Itu nafsu yang mubah. Selama tidak membuat dia menjadi melanggar aturan agama. Mengumpulkan harta itu juga perlu. Ya, butuh nafsu untuk mengumpulkan harta. Selama tidak melalaikan dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di antara yang bisa merusak tauhid apa? Kita terlalu memperhatikan celaan manusia. Di sini disebutkan as-sakhatu 'alal khalqi wal iltifatu ilaihim. Jadi terlalu memperhatikan celaan manusia. Itu termasuk merusak merusak tauhid. Ya. Dan banyak orang yang karena takut celaan manusia sampai dia rela untuk mempertahankan kesyirikannya. Seperti yang dialami oleh siapa? Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib, beliau sadar bahwa agama yang dibawa oleh keponakannya, siapa? Nabi kita Muhammad SAW, itu agama yang khairu adyanil bariyati dina. Bismillah. Beliau dalam salah satu syairnya mengatakan bahwa agama yang dibawa oleh keponakannya itu adalah agama yang terbaik. Beliau sendiri ngomong seperti itu. Terus kenapa gak mau ikut? Takut? Takut dicela, takut dihina, takut dikatakan tidak setia dengan ajaran nenek moyang. Bayangkan, bisa seperti itu. Ya. Maka ketakutan terhadap celaan manusia ini bisa merusak tauhid seseorang. Bisa merusak tauhid seseorang. Begitu pula kata beliau, berharap kepada selain Allah, ya'malu siwahu. Ya. Ketika seorang itu berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terlalu berharap kepada selain Allah, ini juga bisa merusak tauhid. Maka orang-orang yang tauhidnya kuat, mereka tidak terlalu mempedulikan omongan orang, celaan manusia, selama dia berada di atas kebenaran. Penting ini, selama berada di atas kebenaran. Jangan sampai nanti disalahartikan. Ya, pokoknya saya tetap berpegang dengan prinsip ini. Ya. Pokoknya saya dari dulu kerja di bank, ya pokoknya saya berpegang dengan prinsip ini. Bukan itu maksudnya. Tapi ketika dia berpegang dengan prinsip kebenaran, ya, kemudian ada orang mencela, abaikan. Ada kebutuhan apapun, hanya minta kepada Allah. Itulah tauhid as-siddiqin. Ya, tauhidnya orang-orang yang jujur, yang kuat. 6. Wala raiba anna tauhid ar-rububiyyah lam yunkirhu al-musyrikun, bal aqarru bi annahu subhanahu khaliquhum wa khaliqus samawat. Wahdahu, itu anu tulisannya enggak jelas. Bi annahu subhanahu wahdahu. Bi annahu subhanahu wahdahu khaliquhum wa khaliqus samawati wal ardh wal qa'imu bi masalihil alami kullih. Wa innama ankaru tauhidal uluhiyyati wal mahabbah kama qad hakallahu ta'ala anhum fi qawlihi wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubban lillah falamma sawwa ghayrahu bihi fi hadha at-tauhid kanu musyrikin kama qala Allahu ta'ala Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun ay yusawwuna ghayrahu bihi. Wa qala Allahu ta'ala wa hum bi rabbihim ya'dilun. Waqad 'allama Allahu subhanahu wa ta'ala 'ibadahu kaifa mubayanatu syirk fi tauhidil ilahiyah wa annahu ta'ala haqiqun bi ifradihi wa waliyan wa hakaman wa rabban. Faqala ta'ala qul a ghayrallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardh wa qala afa ghayrallahi abtaghi hakama wa qala qul a ghayrallahi abghi rabba fala waliya wala hakama wala rabba illallah alladhi man adala bihi ghayrahu faqad ashraka fil uluhiyyati walau wahada rububiyyatah. Fatauhidur rububiyyah huwa alladhi ijtama'at fihi al-khala'iq mu'minuha wa kafiruha. Wa tauhidul uluhiyyah mafraqut turuq bainal mu'minina wal musyrikin. Walihada kanat kalimatul islam la ilaha illallah. Falau qala la rabba illallah lamma ajza'ahu indal muhaqqiqin. Nah, sekarang beliau mulai menjelaskan tentang bagaimana orang-orang musyrikin itu mereka mengakui adanya tauhid rububiyah, tapi mereka menolak tauhid uluhiyah. Dan apa yang disampaikan oleh beliau di sini, itulah yang sering disampaikan oleh para ulama kita di zaman ini. Sehingga keliru seandainya ada yang mengatakan, wah itu ajaran kita ini ajaran yang nyontoh ajaran Trinitas. Ajaran apa? Trinitas. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tri. Ya. Itu adalah ajaran yang dibikin-bikin sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab misalnya. Kalau orang objektif seperti yang saya katakan tadi, kalau dia mau objektif kemudian mendengarkan dengan seksama, dengan kepala yang dingin, dengan hati yang lapang, dia akan melihat dalil-dalil yang sangat jelas. Bagaimana kaum musyrikin dahulu itu mengakui adanya rububiyah. Kenapa mereka tetap musyrik? Karena mereka apa tadi? Menolak uluhiyah. Atau dengan kata yang lebih gamblang, kenapa mereka tetap musyrik? Mereka itu hanya mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, akan tetapi mereka tidak mau untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Alias mereka cacat dalam tauhid uluhiyah. Apakah kaum musyrikin menyembah Allah? Kaum musyrikin menyembah Allah tidak? Kaum musyrikin Quraisy menyembah Allah atau tidak? Menyembah Allah. Terus di mana salahnya mereka? Selain menyembah Allah, mereka menyembah selain Allah. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salah seorang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam ilahan ta'bud?" Ya, berapa Tuhan yang kamu sembah hari ini? Kata beliau, kata dia berapa? Sab'ah. Oh, sama nih ya, lupa saya. Ya, 7 kalau enggak salah. Berapa Tuhan? 7. 7 itu siapa saja? Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama'. 7 itu 6 di bumi, 1 di langit. Yang 6 di bumi itu maksudnya berhala. Yang 1 Allah. Berarti mereka menyembah Allah atau tidak? Menyembah Allah atau tidak? Menyembah Allah. Oh, banyak di antara mereka namanya Abdullah kok. Banyak di antara mereka namanya Abdullah. Rasul munafiqin, dedengkotnya kaum munafikin namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Jadi mereka dengan nama Allah itu enggak asing. Ya. Dengan nama Allah mereka enggak asing. Ketika bertalbiyah mereka pun labbaik, Allahumma labbaik. Cuma nanti ada tambahan di belakangnya. Labbaik Allahumma. Allahumma itu artinya ya Allah, berarti mereka juga kenal Allah. Cuman yang jadi masalah, mereka itu tidak memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Yang jadi masalah, mereka selain menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Itu yang jadi masalah. Sehingga di sini dikatakan apa? Fatawhidur rububiyah walladhi ijtama'at fihi al-khalaiq mu'minuha wa kafiruha. Tauhid rububiyah ini disepakati oleh semua manusia. Orang yang beriman maupun orang kafir. Terus terjadi perselisihan antara kaum mukminin dengan orang-orang kafir di mana? Wa tauhidul uluhiyati mafraqut turuqi bainal mu'minina wal musyrikin. Dalam tauhid uluhiyah inilah terjadi adanya persimpangan jalan. Ya. Jadi ketika bicara tentang tauhid rububiyah mereka masih bisa satu jalan. Tapi begitu ketemu dengan tauhid uluhiyah maka kaum mukminin menerimanya sedangkan kaum musyrikin mereka menyimpang dan menolak. Makanya ketika diajak untuk mengucapkan kalimat yang mulia la ilaha illallah apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad pengin menjadikan sesembahan itu cuma satu? Ibadah semuanya harus ditujukan kepada satu sesembahan ini. Inna hadza la syai'un ujab. Aneh bin ajaib. Apa ini? Ajaran apa ini? Jadi disitulah mereka terjatuhnya di situ dalam tauhid uluhiyah. Makanya kalimat tauhid yang diajarkan, yang diajak oleh Nabi SAW untuk diucapkan kepada masyarakatnya adalah la ilaha illallah. Bukan apa di situ? La robba illallah. Ya. Kalau antum perhatikan, la ilaha illallah. Bukan la robba illallah. Kenapa dipilih ilah? Karena tauhid uluhiyah. Intinya adalah kita persembahkan ibadah kita hanya untuk Allah. Ya. Kalau la robba illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pemberi rizki kecuali Allah, orang-orang musyrikin juga meyakini itu. Ya. Orang musyrikin juga meyakini hal tersebut. Dan banyak dalil yang menjelaskan hal tadi. Ya. Nah. فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد ولهذا كان أصل الله لا إله كما هو قول سيبويه وهو الصحيح أصل الله الإله أصل الله الإله كما هو قول سيبويه وهو الصحيح وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم وبهذا الاعتذار الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب لا لاجتماع صفات الكمال فيه كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى وصفات العليا وهو الذي ينكره المشركون. نعم. Begitu pula kalimat Allah. Kalimat Allah itu mushtaq atau jamid. Yang betul kalimat ini adalah mushtaq, diambil dari kalimat al-ilah. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh pakar nahwu yang bernama siapa? Sibawaih. Wa jumhuru ashabihi. Mayoritas ahli bahasa itu menyebutkan bahwa kalimat Allah itu adalah mushtaq, diambil dari kalimat yang lain yaitu al-ilah. Ya. Bahkan beliau mengatakan orang yang pakar bahasa yang tidak sejalan itu adalah syadz. Syadz di sini maksudnya ganjil, pendapatnya aneh gitu. Makanya kalimat Allah ini di dalamnya terkandung seluruh ma'anil asma'il husna wassifatil ulya. Ini pernah kita sampaikan dalam kajian ngaji Asma'ul Husna. Ya, jadi kita punya kajian baru di masjid ini, yaitu kajian ngaji Asma'ul Husna. Membahas mas satu persatu nama-nama Allah yang mulia. Kita baru membahas nama yang pertama, yaitu Allah. Saat itu kita jelaskan bahwa Allah ini di dalamnya, di dalam nama Allah ini terkandung, tercakup seluruh makna yang ada dalam semua Asma'ul Husna. Kandungan Ar-Rahman ada dalam kalimat Allah. Kandungan Ar-Rahim ada dalam kalimat Allah. Kandungan Al-Malik ada dalam kalimat Allah. Sehingga apapun isi doa kita, apapun konten doa kita, kalau kita awali dengan Allahumma, itu sudah cocok. Ya. Antum pengen nikah, diawali dengan Allahumma, cocok. Antum pengen punya anak, diawali dengan apa? Allahumma, cocok. Antum pengen dapat rezeki yang banyak, antum awali dengan Allahumma, cocok. Ya. Enggak harus dengan Ar-Razzaq, ya Razzaq. Allahumma sudah cocok. Karena apa? Karena seluruh makna kalimat, seluruh makna yang dikandung dalam Asma'ul Husna itu semuanya sudah ada dalam kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Wa yahtajju Rabbu Subhanahu 'alaihim bi tauhidihim rububiyyatihi 'ala tauhidil ala tauhidil uluhiyah kama qala Allah ta'ala kulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yushrikun amman khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i maa'an fa anbatna bihi hadaa'iqa dhaata bahjatin ma kana lakum an tumbitu shajaraha a ilaahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun kullama wa kullama dzakara ta'ala min ayatihi jumlatan minal jumali qala aqibiha a ilaahum ma'allah fa abana subhanahu wa ta'ala bidzalika annal musyrikina innama kanu yatawaqqafuna fi itsbati tauhidil ilahiyyati la larububiyyah ala anna minhum man asyraka fi rububiyyah kama ya'ti ba'da dhalika insyaallah wabil jumlah fahuwa ta'ala yahtaju ala munkiril ilahiyyati bi isbatihim rububiyyah. Tadi kita sudah sampaikan bahwa kaum musyrikin itu mereka mengakui tauhid apa? Rububiyyah, mengingkari tauhid uluhiyah. Nah, pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyyah ini dimanfaatkan oleh Allah. Dimanfaatkan oleh Allah untuk mengajak mereka mengakui tauhid uluhiyah. Jadi kita ulangi, kaum musyrikin tadi mengakui apa? Tauhid rububiyah, tapi menolak tauhid uluhiyah. Pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pintu untuk mengajak mereka menerima tauhid uluhiyah. Dan itu banyak di dalam Al-Quran. Dari sini kita bisa mempelajari sebuah metode dalam berdakwah. Sebuah metode dalam berdakwah. Jadi kalau antum mau dakwah itu, bisa antum mulai dengan sesuatu yang disepakati sama masyarakat. Antum awali dengan tema yang disepakati oleh masyarakat yang antum dakwahi. Setelah itu kemudian bertahaplah untuk meluruskan hal-hal yang mereka masih keliru di dalamnya. Tidak ujuk-ujuk langsung ngeritik, datang khutbah pertama tamat dari pondok langsung membabat habis penyimpangan-penyimpangan di masyarakat. Kenapa perlu ada trik dalam berdakwah? Karena ketika seorang tidak menggunakan trik dalam berdakwah, bisa jadi dari awal dakwahnya akan ditolak. Ya. Ibarat tunas, ya, baru muncul sedikit sudah dicabut. Bukan cuma dicabut, ditekit. Habis. Ya. Wah, saya kan bisa dakwah di tempat lain. Silakan pindah ke tempat lain, lakukan hal yang sama. Sama kasusnya. Akhirnya hasil yang diharapkan tidak sesuai. Ya. Hasil yang ada tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi ketika kita bertahap, perlahan berdakwah, ya. Apa tema-tema yang disepakati oleh masyarakat? Apa tema-tema yang disepakati masyarakat? Apa? Ya, wis, tidak apa-apa, belajar Al-Quran, tahsin Al-Quran. Sinau, baca Al-Quran. Ya, memperbaiki bacaan Al-Quran. Itu jarang ada yang menolak. Memang jarang ada yang menolak walaupun kemudian pesertanya merotoli. Ya. Karena harus praktek satu-satu. Ya. Kalau praktek satu-satu kan ketahuan. Nah. Oh ternyata pak haji. Ternyata sudah haji belum benar bacaan Quran. Contoh. Atau bahas masalah akhlak. Ya. Atau bahas masalah ilmu. Pentingnya apa? Ilmu. Semuanya sepakat pentingnya ilmu. Ya, nanti pelan-pelan baru kita masuk kepada tema yang sensitif. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tauhid rububiyah yang sudah diakui oleh kaum musyrikin sebagai pintu untuk ngajak mereka mengakui tauhid uluhiyah yang belum mereka akui. Ya. Contohnya ada dalam surat An-Naml ayat 59 sampai 60. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walhamdulillahi wasalamun ala ibadihi alladzina istafa. Allahu khairun amma yusyrikun." Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a fa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha. Ini semuanya tauhid apa? Rububiyah. Amman khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawabannya tentu Allah. Mereka tidak mengatakan yang menciptakan langit dan bumi Lata atau Uzza. Wa anzala lakum minas samaa'i maa'a. Siapa yang menurunkan hujan? Jawabannya Allah. Fa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah. Yang menumbuhkan tetumbuhan di muka bumi ini. Maka nalakum antum bitu syajaraha. Kalian tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman tersebut. Ini semuanya adalah tauhid rububiyah. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah sebagai pintu untuk memasukkan tauhid uluhiyah. Maka di sini Allah lanjutkan a'ilahun ma'allah. Kenapa kalian masih menyembah selain Allah? Sikap menerima tauhid rububiyah, menolak tauhid uluhiyah itulah inkonsistensi, alias tidak konsisten. Kalau kalian meyakini pencipta itu Allah, pemberi rizki itu Allah, kenapa kalian a'ilahun ma'allah? Kenapa kalian menyembah selain Allah? Kalian menyembah selain Allah itu apa alasannya? Yang kalian sembah selain Allah itu bisa ngapain? Ya. Berhala yang kalian agung-agungkan, ya, patung yang setiap saat kalian hormati, itu bisa ngapain? Kenapa kalian sembah patung-patung itu padahal dia bukan pencipta, dia bukan pemberi rezeki, dan seterusnya. Ya. Maka begitulah Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kaum musyrikin untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil jumlah fahuwa ta'ala yahtajju ala mungkiril ilahiyyati bi isbatihim ar-rububiyyah. Intinya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah sebagai sarana untuk meyakinkan mereka tentang tauhid uluhiyah. Kita break 5 menit, nanti kita lanjutkan bi'idznillahi azza wa jalla. Wallahu a'lam bissawab.